Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah. Nah, kaum muslim yang kami muliakan, sekarang terjawab sudah kenapa Amerika Serikat di akhir 2012 sudah merampungkan pengerjaan bunker raksasa mereka yang keenam. Bapak dengar berita ini enggak? Ibu dengar berita ini? Akhir 2012, Amerika Serikat telah menyelesaikan bunker raksasa di bawah tanah yang keenam. Sementara Rusia telah menyelesaikan 3 bunker raksasa. Karena mereka tahu Pak, bumi akan mengalami hujan meteor, serangan meteor. Jadi solusi yang terbaik adalah buat bunker bawah tanah. Kedalaman bunker itu startnya dari 30 meter. 30 meter baru seperti ini. Ini permukaan tanah. Ini terowongan sedalam 30 meter dan ini baru bunker. Bunker ini kedalamannya 300 meter ke bawah. 300 meter, Pak. Bunker tersebut berlapis-lapis seperti gedung bertingkat-tingkat, ya. Satu bunker yang di Amerika Serikat mampu menampung 500 ribu manusia. 500 ribu manusia satu bunker. Dan yang berhak masuk ke bunker itu pun sudah ditulis namanya sekarang. Orang-orang yang menurut Illuminati berhak untuk dipertahankan hidup. Dengan biaya yang sangat mahal. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan mereka telah menyelesaikan 6 bunker raksasa. Mereka tahu bahwa manusia akan mengalami serangan hujan meteor dan cara yang paling aman untuk selamat adalah larikan mereka ke dalam tanah sedalam-dalamnya. Satu bunker ini telah difasilitasi untuk makanan, obat-obatan, energi cadangan yang bertahan buat 500 ribu manusia selama 1 tahun. Allahu Akbar. Yang saya anehkan, nanti tolong dibaca di sini, di pembahasan Dukhon, baca di kitab kita, Nabi mengatakan apabila nanti Dukhon meteor akan menghantam bumi, kata Rasulullah, ya, tandanya bumi dikelilingi oleh bintang berekor selama 3-7 hari berturut-turut. Satu bumi bisa menyaksikan kejadian itu, satu bumi, berarti Banjarmasin, Padang, Sumatera Barat, Medan, semuanya satu dunia akan menyaksikan bumi ini dikelilingi selama 3-7 hari berturut-turut bintang berekor dikelilingi, Pak. Kalau itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka persiapkanlah makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun ke depan. Ini perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi ini Amerika sudah buat duluan. Ketika Dukhon terjadi, hantaman meteor terjadi, kata Rasulullah, sembunyilah kamu ke dalam rumah kamu. Tutup pintu-pintu rumah kamu kuat-kuat. Dan tutuplah jendela rapat-rapat. Ventilasinya tutup semua. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu kamar kamu, kata Rasulullah. Dan bersembunyilah kamu di dalam selimut. Dan menghadaplah ke arah kiblat. Sujudlah di dalam selimut itu ke arah kiblat. Bacalah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Yang melakukan itu dia akan selamat, yang tidak melakukan itu dia tidak akan selamat. Perintah Nabi yang seperti ini dipahami oleh orang-orang kafir di barat dan orang-orang kafir di timur dengan pemahaman yang lebih realistis. Mereka kan bersembunyi ke tempat yang lebih dalam, sampai ke dalam selimut, ya. Mereka memahami dengan buat bunker ke bawah tanah. Jadi yang mengamalkan perintah Nabi itu mereka, Pak. Mereka itu percaya dengan hadis-hadis Nabi. Mereka baca, Pak. Kayak Yahudi, nanti kami akan sebutkan kenapa Yahudi banyak berlindung di pohon gharqad. Karena Nabi menyebutkan pohon gharqad yang diam ketika Yahudi bersembunyi di sana. Semua pohon yang lain akan ngomong, "Hai muslim, sini, ada Yahudi di belakang saya sembunyi, tangkap, bunuh," kata pohon. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Maka Yahudi rame-rame sekarang nanam pohon gharqad. Sejak 12 tahun yang lalu pohon gharqad sekarang sudah setinggi 11, 12, 13 sampai 16 meter, Pak, di ratusan hektar tanah di Israel. Masya Allah. Mereka membaca hadis Nabi, mereka yang persiapkannya. Lah, kita enggak membaca dan juga enggak persiapan. Ini kelebihan umat Islam memang. Cuma mengandalkan iman doang. Coba saya ulangi, Amerika akhir 2012 sudah menyelesaikan bunker raksasa yang keenam. Rusia sudah selesai bunker raksasanya yang ketiga. Inggris sudah menyelesaikan bunker raksasa. Australia sudah menyelesaikan bunker raksasa. Perancis sudah menyelesaikan bunker raksasanya. Bahkan negara tetangga kita, Singapura, juga sudah menyelesaikan satu bunker raksasa. Tetapi besarnya setengah daripada bunker Amerika, yang hanya mampu menampung 250 ribu manusia kalau Singapura. Indonesia sudah punya bunker belum? Lalu kemana Bapak lari nanti? Kemana Ibu lari, Bu? Bunkernya enggak ada. Bunker kita adalah Allah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Kalau udah ngelihat kayak gitu, mau dibuat bunker sekalipun, siapa tahu meteornya jatuhnya tepat di atas bunker. Amin. Buat bunker dalam-dalam, meteornya tepat di situ. Bapak Ibu yang kami muliakan, meteor ini punya dampak yang lain. Bapak pernah mendengar pernyataan Albert Einstein, Bu? Kenal nggak dengan Albert Einstein? Pernah dengar nama ini, Pak? Siapa dia? Albert Einstein ini siapa? Keturunan Yahudi, ahli, dan diangkat, dinobatkan sebagai bapak fisika dunia. Ya, Albert Einstein ketika masih hidup, dia didatangi oleh lebih dari 2.000 wartawan dari seluruh negara di dunia. Ditanya kepada beliau, saat itu negara-negara maju, negara besar sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, senjata-senjata perang super mutakhir, persiapan untuk perang dunia ketiga. Saat ditanya kepada Albert Einstein, wahai Tuan Albert, menurut engkau seperti apakah gambaran perang dunia tiga ke depan? Jawaban beliau, Pak, pertama beliau nggak mau jawab, beliau diam, nggak mau menjawab, nggak mau mengomentari. Tapi karena didesak, apalagi dari negara-negara besar yang memang sudah mempersiapkan dengan siap-siapnya perang dunia ketiga, akhirnya beliau berkata begini, perang dunia ketiga kelak, tidak ada satu teknologi pun yang kalian persiapkan hari ini dapat dipakai pada saat itu. Kalian akan perang pada saat itu dengan senjata manual, dan saya tidak tahu senjata jenis dan seperti apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga itu. Yang pasti tidak ada satupun teknologi modern, senjata super canggih yang hari ini kalian buat dapat dipakai pada perang dunia ketiga itu. Yang kedua, kenal dengan Steve Jobs, pemilik Apple, salah satu orang terkaya di dunia, yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Sebelum meninggal, pernyataannya yang cukup fenomenal dan spektakuler, dan ini diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Kalau di Indonesia diterbitkan dua kali terbitan di Republika, Pak. Saya membacanya. Apa kata Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua, katanya, akan kembali ke zaman batu. Artinya, semua teknologi yang ada, yang kita nikmati hari ini, tidak bisa lagi dipakai. Tidak lama setelah saya tidak ada. Steve Jobs. Kalau orang itu mencari ketenaran, mereka sudah super tenar. Kalau mencari kekayaan, mereka sudah orang-orang kaya. Mereka para ilmuwan, para saintis yang jujur. Tapi dari mana mereka dapatkan sumber ini? Mereka belajar, Pak. Mereka itu orang-orang ilmiah, orang saintis. Jika meteor memang menghantam bumi dan 2013 ke atas bumi memasuki arus sungai meteor, maka peluang kita ini dihantam oleh meteor itu sangat besar. Namanya juga ibarat mobil, Pak. Jalur mobil itu padat dan kecepatannya laju. Kita melintas, Pak. Ada peluang enggak kita itu akan kena hantam? Selalu ada. Dan peluang itu akan menjadikan teknologi ini musnah. Ceritanya gimana? Pembahasan ilmiahnya begini. Ini hubungannya dengan pembahasan akhir zaman, karena kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul nanti, kalian wajib berbaiat dengannya. Kalian wajib berbaiat dengannya. Dan berperanglah di belakang Al-Mahdi. Kata Rasulullah, saat itu kalian akan berperang bersama Al-Mahdi sudah menggunakan pedang, menggunakan tombak, dan menggunakan panah. Kalian saat itu akan menunggangi kuda-kuda perang bersamanya. atau kalian berjalan dan berlari di atas kedua kaki kalian. Thumma udtum min haythu badatum, wa udtum min haythu badatum, wa udtum min haythu badatum. Saat itu nanti Al-Mahdi datang, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian tidak memiliki lagi apapun teknologi yang saat itu memanjakan kehidupan manusia. Rasulullah sudah menggambarkan lebih 1400 tahun yang lalu. Ternyata pembahasan ini sudah dihidupkan kembali oleh Albert Einstein, disegarkan kembali oleh Steve Jobs. Mereka dengan pembahasan ilmiahnya, Rasulullah dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ada apa dengan meteor sehingga menyebabkan teknologi musnah? Michel Penn melanjutkan penjelasannya begini. Di dalam meteor itu, Pak, semoga ada guru-guru fisika di sini. Di dalam meteor itu mengandung siderit. Siderit ini adalah kandungan zat besi, ya. Sideride, siderit tulisannya, ya. Siderit ini, Bapak, ini adalah besi yang paling murni dari ruang angkasa. Di dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan besi-besi yang ada di bumi ini adalah besi-besi yang Allah datangkan dari langit. Dan nanti besi yang datang dari langit di akhir zaman akan berdampak kepada besi-besi atau saudaranya yang sudah menetap lama di bumi. Ketika meteor ini menghantam, mana umpamanya ini meteor? Ini apa? Ini aqua. Ini bumi, ya. Ini atmosfer. Ketika meteor yang kelajuan 120.000 km per jam, yang garis diameternya 2 km saja, gak usah besar-besar amat, melaju menghantam meteor kita, maka saat dia menghantam meteor, terdengarlah dentuman yang besar di langit. Jedum! Satu bumi bisa mendengarkan suara itu. Kemudian dia merangsek masuk menembus lapis pertahanan atmosfer bumi kita. Ketika dia merangsek seperti itu, dia terbakar dan bergetar, betul kan? Terbakar menimbulkan asap yang sangat tebal. Asap ini beracun dan berbahaya untuk kehidupan manusia di bumi. Kemudian bagian kulitnya yang terbakar akan mengelupas satu demi satu, dan itu menghunjam bumi menjadi meteor-meteor kecil. Persis dalam kiamat 2020, film kiamat 2020, bukit pun bisa tembus, gedung-gedung bisa tembus, ya kan? Kayak hujan meteor. Sementara yang induknya mengandung siderit, yang saya katakan tadi. Siderit ini kandungan zat besi yang murni dari ruang angkasa. Kemudian kaum muslimin, akibat gesekan yang begitu kuat, maka dia menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya, semua besi yang ada di bumi, semua logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet ini. Terinduksi, Pak. Bapak bisa bayangkan mobil kita mesinnya dari permen karet atau dari besi? Dari besi. Pesawat mesinnya dari apa? Besi. Kapal induk, kapal tanker, perusahaan, pabrik-pabrik, ya, industri-industri raksasa dan sebagainya, itu bergerak dengan besi. Betul kan? Mesinnya dari besi. Dan besi itu terinduksi, lengket antar satu dengan yang lain. Maka Bapak, setelah duhon selesai, Bapak keluar mau hidupkan mobil. Hidup, mobilnya sudah gak bisa di-starter lagi. Sepeda motornya sudah gak bisa di-starter lagi. Coba Bapak ingin, yang kasihan itu yang tinggal di lift lantai 15, Pak. Lantai 15, lantai 25, waduh kasihan. Turun harus ke bawah karena... Ada satu lagi dampak daripada meteor. Meteor ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya seluruh listrik dan sinyal yang ada di muka bumi padam untuk selama-lamanya. TV Bapak Ibu yang besar-besar itu sudah gak bisa lagi diputar. Laptop, komputer pribadi yang ada, bahkan HP-HP Android yang canggih-canggih di tangan Bapak Ibu, seluruhnya sudah tidak lagi nyala. Listriknya gak ada. Gak ada. Nanti akan jadi mainan di air, Pak. Jadi main peta umpet anak-anak. Barang-barang teknologi canggih yang dari tangan Bapak Ibu ini tak lama lagi, Bu, Bapak, tidak bisa lagi dipakai akibat dari hantaman meteor ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mengakhiri semua teknologi yang ada di muka bumi. Berakhir teknologi. Ada isu yang mengatakan teknologi itu berakhir karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Maka terjadilah duhon. Enggak, Pak. Kelasnya enggak sekelas dengan duhon. Kemudian perang nuklir itu tidak menghentikan teknologi, Bapak Ibu. Ya, yang benar adalah hantaman meteorlah yang memiliki kemampuan yang seperti itu. Baik, selesai tentang masalah meteor. Apa yang terjadi setelah itu? Semua teknologi. Jadi sejak dari hantaman meteor sampai kepada habisnya umat Islam di muka bumi, sampai kemari umat Islam dan manusia sudah kehilangan teknologi. Bapak silakan dibayangkan seperti apa kehidupan tanpa teknologi. Ketika dukhon sudah selesai, langit kembali terang, Bapak Ibu keluar, pemandangan apa yang kira-kira didapat di luar? Pertama, di mana-mana banyak debu dan debu yang sangat tebal melapisi permukaan bumi kita. Yang kedua, banyak bangkai-bangkai anjing, bangkai tikus, bangkai kucing, dan orang-orang yang tak sempat menyelamatkan diri di luar bergelimpangan. Yang ketiga, wajah sebagian orang kita lihat sudah melepuh dan rusak, khususnya orang-orang kafir dan orang muslim yang banyak buat dosa. Dan yang keempat, ini yang paling menyakitkan, yaitu Bapak pergi ke bank untuk narik duit. Bank buka enggak? Tutup. Kenapa tutup, Ayahanda? Karena bank mengandalkan teknologi, mengandalkan listrik, ya kan? Gimana? Apa yang mau diakses? Berita seperti apa yang bisa diketahui tentang diri kita sementara internet sudah enggak ada? Sebagian orang banyak yang sakit lari ke rumah sakit. Rumah sakit mengandalkan teknologi enggak? Iya, rumah sakit juga pada tutup. La haula wala quwata illa billah. Yang punya duit coba ke ATM. Berakhir sudah angka-angka miliaran sekian. Sekian ratus juta. Waduh, tinggal angka-angka dan kenang-kenangan. Banyak yang akhirnya kecewa berat, putus asa, bahkan ada yang bersikap ingin mengakhiri hidup. Yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar yang mengandalkan semuanya dengan teknologi. Air keran yang menyalurkan air ke rumah-rumah kita dengan teknologi enggak? Dengan teknologi. Ketika teknologinya musnah, kebayang enggak seperti apa air untuk di rumah kita? Maka salah satu persiapan akhir zaman kita nanti, salah satu yang saya anjurkan adalah setiap rumah dianjurkan sekarang mulai hidupkan kembali sumur manual. Dari sekarang. Toh nanti sumur manual itu tak perlu oleh kita ketika kita putus air apa segala macamnya, kan bisa nimba air kita kan. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ya persiapan akhir zaman itu apa? Besok pembahasannya. Besok pembahasannya di mana? Pembahasannya Tabligh Akbar besok jam 9. Masjid Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahmah. Bapak Ibu nanti bertanya, puncak pertanyaan Bapak Ibu, Ustaz, apa yang harus kami persiapkan? Apa yang harus kami amalkan? Tahu jawabannya adalah to be continued tomorrow. Ya. Yeah. Bersambung besok. Tapi ya dari pukul 9 insyaallah sampai zuhur. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Meteor berakhir semua teknologi. Saya tidak sanggup membayangkan saat itu kita sudah harus kemana-mana menggunakan kuda atau berjalan kaki. Nabi mengatakan nanti kamu semua akan kembali mengambil keberkahan dari ubun-ubun kuda. Maka yang muda-muda dari sekarang latihan berkuda, Pak. Yang muda-muda latihan berkuda. Pesantren saya, Pak, alhamdulillah punya 19 ekor kuda. Pesantren saya punya 19 ekor kuda. Kuda ini digunakan untuk melatih santri-santri kami. Mulai dari tingkat SD sudah kita latih tuh, Pak, sampai ke tingkat SMP kita latih. Sampai ke tingkat di mana mereka tidak perlu pakai pelana, tapi kuda sudah mereka bisa mereka kendalikan. Sampai ke tingkat mereka memanah di atas kuda. Kita tekadkan melatih seperti itu. Dan kita jadikan mereka atlet-atlet ahli kuda enduren, kuda ekustrian, ahli dalam memanah sampai ke tingkat pertandingan di Turki dan sebagainya. Itu cita-cita yang harus kita wujudkan sambil persiapan akhir zaman. Ini juga sunnah. Yang paling penting ini adalah sunnah. Umar bin Khattab berkata, setiap kewajiban setiap ayah kepada anaknya adalah melatih anaknya berenang, melatih anaknya memanah, melatih anaknya berkuda. Ini hukumnya wajib bagi setiap ayah. Hah, kalau ibu-ibu enggak wajib, Bu. Ibu-ibu wajibnya adalah mempersiapkan anak dan suaminya agar mereka menjadi orang-orang yang mampu menghadapi suasana akhir zaman sebaik-baiknya. Baik, tentang dukhon selesai satu. Tentang dukhon selesai satu. Pesan dari dukhon ini yaitu membedakan antara mukmin yang taat dengan mukmin yang tidak taat. Bapak kan lihat, Pak, orang-orang munafik yang hari ini membela penista agama di Indonesia, ketika meteor terjadi, Pak, wajahnya jelek habis itu. Insyaallah taala. Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia sehina-hinanya. Siapa yang hari ini berpihak kepada pembela, kepada penista Al-Quran, ketika meteor terjadi kelihatan langsung sejatinya itu seperti apa. Tapi orang-orang yang ketika peristiwa ujian iman di akhir zaman ini terjadi, dia berpihak kepada kebaikan dan kebenaran, sepahit apapun, dia insya Allah akan Allah jaga saat meteor terjadi. Dia utuh, wajahnya utuh, nafasnya dan dia sehat, dia hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara kita tetap sehat. Yang dibaca apa ketika malam gelap gulita? Yang dibaca apa? Ada zikir khususnya. Ada zikir khususnya. Ketika dukhon terjadi, ada zikir khususnya. Berapa lama dukhon, Bu? 40 hari. Saya bertanya, ada enggak yang pernah mendengar tentang doa Nabi, Nabi apa yang dalam perut ikan, Bu? Nabi Yunus, dikenal juga oleh Allah dengan sebutan Dzunnun. Ya, Dzunnun. Nabi Yunus dalam perut ikan itu berapa lama? Riwayat berbeda-beda tentang ini. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Saya bertanya pada Bapak Ibu, Bu, dukhon dengan massa yang sangat tebal dari partikel-partikelnya yang panas tadi itu, Bapak Ibu bisa bernafas dengan baik enggak? Tidak. Saya bertanya, Nabi Yunus dalam perut ikan bisa bernafas enggak? Baik, ada kesamaan ya. Kemudian dukhon yang begitu tebal, Bapak Ibu tidak bisa melihat apa-apa, gelap gulita. Nabi Yunus dalam perut ikan gelap gulita enggak? Gelap gulita. Bapak Ibu selama 40 hari dukhon itu bisa makan minum enggak? Sulit Bapak Ibu bisa mendapatkan makan dan minum. Kemudian Nabi Yunus dalam perut ikan bisa makan minum enggak? Enggak. Tapi Nabi Yunus Allah jadikan bertahan hidup? Tidak. Ada zikir khusus yang dibaca oleh Nabi Yunus dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi juga menyebutkan di dalam hadis Sahih Imam Muslim. Saya bacakan hadis ini dan ini ada dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Makanya kitab kita kita tulis Zikir Akhir Zaman karena di situ ada zikir-zikir yang akan bisa melindungi kita dan menjaga kita di saat di hari-hari berat. Apa kata Nabi SAW? Ala unabbiukum bisyai'in. Maukah kalian aku berikan kabar besar dengan suatu amalan? Ala unabbiukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balaya dunya. Tidak ada satu pun di antara kalian yang nanti ditimpa bencana besar, petaka besar, lalu dia membaca apa yang saya ajarkan ini, illa furija anhu, melainkan dia akan diselamatkan, dia akan dijaga. Para sahabat menjawab, qalu bala, mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, doa Dzunnun. Yang harus kalian baca adalah doa atau zikirnya Dzunnun dalam perut ikan, selama dalam perut ikan. Apa yang dibaca? Rasul mengatakan, Subhanallah illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sama-sama, la baca. Nabi Yunus membaca terus dalam perut ikan. Dia baca terus sampai bacaan zikirnya itu menggoncangkan arasy. Para malaikat ribut. Zikir siapa yang begitu kuat ini? Zikir siapa yang begitu mengguncang arasy ini? Allah berkata, itu adalah zikir kekasihku Yunus. Rasulullah berkata, siapa yang membaca zikir itu di hari-hari bencana besar terjadi di bumi, di hari petaka-petaka besar menimpa bumi, melainkan Allah akan bebaskan dia, Allah akan selamatkan dia dari bencana tersebut. Baca zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bapak Ibu, Saya pernah menjalani hari yang berat di sebuah negara tetangga. Sangat berat hari itu. Dan bagi saya ini adalah sangat berat. Mungkin dalam hidup saya itu berat sekali. Bapak, tanpa bermaksud untuk manan insyaAllah ta'ala, saya baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Semalaman saya baca Subhanallah. Besoknya pak, Allah berikan jalan langsung. Allah lepaskan, Allah bebaskan hamba Allah ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah pembelajaran cepat dari Rasulullah untuk kita semua. Baca ya, sudah hafal? Sudah hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah ya Allah yang berhak disembah kecuali hanyalah engkau. Engkaulah yang maha suci ya Allah. Aku ini mengaku bahwa aku ini orang zalim ya Allah. Nabi Yunus kan buat dosa. Dosanya meninggalkan kewajiban dakwah. Hanya ditolak sedikit oleh kaumnya, dia udah lari dulu. Padahal belum ada instruksi untuk hijrah. Tapi sudah meninggalkan kaumnya. Maka Allah marah kepadanya, ditegur. Nah, kita dapat musibah bencana itu karena dosa. Betul tidak? Betul tidak? Dengan membaca ini berulang-ulang, Allah ampuni kita dan Allah angkat kesulitan kita. Baca ini, Pak. Tolong jangan lupa ketika dukhon terjadi, ingat Ustaz Zulkifli Muhammad Ali sudah menyampaikan. Berarti di masa dukhon ini, Bapak jangan ragu. Apa yang harus saya amalkan? Apa yang saya baca? Itu yang dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ajak anaknya, ajak istrinya. Bapak, ibu yang kami muliakan. Ya, inilah yang harus dikerjakan. Awal-awal kejadiannya memang yang tadi. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Ya, itu yang dibaca awal-awal. Tapi berikutnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampai kapan? Sampai matahari kembali menerangi bumi 40 hari 40 malam. Masuk waktu sholat, bapak sholat. Habis sholat, zikir lagi itu. Terus bacakan, bu. Ajak anak keluarga. Kami lapar, Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bapak ibu dengan zikir tadi menjadi kuat, sehat insyaAllah ta'ala. Amal soleh. Yang kasihan itu yang minim amal soleh. Aduh, saya gak ngerti saya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini selama 40 hari yang gelap itu? Minim amal soleh, ngaji malas. Dengarkan majelis ta'lim ini malas. Asal diajak orang ngaji, teruslah, dululah, teruslah, dululah. Aku sibuk, ada janji anu, ada bisnis anu. Sementara orang yang rajin dengarkan pengajian macam ini, insyaAllah, ketika itu terjadi, semoga Allah ingatkan di memori bapak ibu apa yang harus dibuat. Amin. Semoga Allah ingatkan, Allah segarkan penyampaian saya ini kepada bapak ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ciri-ciri meteor akan menghantam bumi ada. Sebentar. Bapak ibu, dukhon tadi panas kan? Panas bu. Dukhon itu sampai enggak ke kutub utara? Sampai enggak ke kutub selatan? Sampai pak? Sampai. Kutub utara dan kutub selatan yang di situ ada gunung es abadinya diselibuti oleh dukhon. Apa yang terjadi? Mencair, mencair. Orang yang tinggal di tepi-tepi pantai, kota-kota yang dibangun di tepi pantai, otomatis akan merasakan bertahap berangsur-angsur air terus naik, terus naik, terus naik. Mau lari kemana? Gelap gulita. Mau lari ke atap? Silakan, mungkin saja dengan atapnya tenggelam sekalian. Masya Allah kaum muslimin. Rasulullah mengatakan bersamaan di akhir zaman akan terjadi tiga petaka serentak. Hujan meteor, perubahan bentuk, dan banyaknya negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam. Para sahabat bertanya, siapa yang sudah punya kitab? Ada yang punya kitab di sini zikir akhir zaman? Tolong buka halaman 295. Ada yang sudah punya kitab belum? Baca hadisnya di sana. Bukan itu, buku zikir akhir zaman. Buku ini, ha? Udah ada? Oh ya ya ya. Bapak Ibu, lihat di halaman 265, apa kata Rasulullah? Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Pada umat ini nanti akan banyak terjadi hujan meteor, penenggelaman negeri-negeri, dan perubahan bentuk. Para sahabat bertanya, qalu wa mata dzaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Tiga peristiwa mengerikan, hujan meteor, yang kedua penenggelaman negeri-negeri, kota-kota, yang ketiga perubahan bentuk Kapankah itu ya terjadi tiga-tiga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza, apabila umatku sudah melakukan tiga perkara berikut ini. Jadi tiga bencana besar itu akan terjadi kalau umatku sudah melakukan tiga perkara berikut ini. Idza zaharatil qainat, ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Umatku apabila sudah banyak bermunculan di tengah-tengah mereka penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Dua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamar, minum-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Jika yang tiga ini sudah kalian dapatkan di zaman itu, maka bersiap-siaplah hujan meteor akan menghantam bumi. Bersiap-siaplah dengan banyaknya negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam. Bersiap-siaplah banyak yang terjadi perubahan bentuk. Allahu Akbar. Bumi kita sekarang mulai memasuki arus sungai meteor sejak tahun 2013, Bapak Ibu. Peluang kita untuk mengalami ujian berat ini sudah dekat. Betul tidak? Saya bertanya, yang tiga tadi digambarkan Nabi sudah terjadi belum? Penyanyi-penyanyi wanita dari umat Nabi banyak bermunculan di mana-mana. Betul tidak? Kemudian musik dan alat-alat musik di mana-mana jadi tren umat Islam enggak? Acara pernikahan, acara ini, acara itu pasti ada musik, ada organ tunggal, mengundang artis ibu kota, joget-joget di sana sini. Enggak di Arab, enggak di sini, di mana-mana sama sekarang ini. Dan yang ketiga, alat-alat musik. Khamar, barang-barang memabukkan, menyebar dan beredar di mana-mana dengan begitu mudahnya bisa didapatkan. Betul tidak? Apalagi dengan Cina dengan program reklamasinya memasukkan di tiang-tiangnya sekian ton barang-barang celaka itu. Betul? Masya Allah kaum muslimin, makin luar biasa. Ini ujian umat Nabi Muhammad. Sebentar lagi kayaknya meteor akan menghantam bumi dan duhon akan terjadi. Apa persiapan Bapak Ibu? Sudah ada? Apa yang akan Ibu buat, Bu? Sudah ada? Minimkan amal kita. Amal, amal, amal Bapak. Amal, kata Rasulullah, amal. Buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Al-An'am 158, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hanya orang beriman yang kuat amal solehnya sebelum itulah yang akan terjaga di hari-hari berat ke depan. Cukup sampai di sini, kita buka lagi sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang kami muliakan, pembahasan kita yang paling penting nanti itu adalah tentang Dajjal. Inilah pembahasan yang paling puncak dari seluruh pembahasan, Dajjal. Karena seluruh Nabi dan Rasul telah memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Dan wajib secara mutlak setiap umat Islam mempersiapkan diri dalam menghadapi Dajjal. Kemunculan Dajjal sebentar lagi akan kami uraikan, tanda-tandanya sudah hampir sempurna semua. Ayat itu jangan difahami secara letterlek. Surah An-Nur ayat 55 harus dibaca tafsirnya. Dibaca tafsirnya, apakah di tafsir Qurtubi, apakah di tafsir Tabari atau tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, tolong dibaca, jangan secara letterlek. Yang kafir di situ bukan orang beriman, Pak. Bukan. Tetapi orang-orang beriman, orang-orang Islam yang memang menolak tegaknya khilafah. Menolak kemunculan Al-Mahdi, bahkan ikut berperang memerangi khilafah Islamiyah Al-Mahdi. Nabi mengatakan ketika Al-Mahdi muncul, sepertiga dari total umatnya di akhir zaman menolak kemunculannya dan bahkan menjadi munafik, murtadlah mereka. Mereka-mereka ini yang dimaksud. Siapa yang kafir setelah itu, ya, maka dialah orang-orang yang fasik, kan begitu. Ya. Saya pernah mendengar hadis akan terjadi di akhir zaman Islam muncul dari bumi sebelah timur. Apakah makna dari hadis tersebut? Dan apakah negara Indonesia yang berada di bagian timur merupakan pelopor kebangkitan Islam nanti? Percaya diri. Apakah Indonesia mungkin? Kenapa tidak mungkin? Bisa jadi. Geliat dan kebangkitan Islam itu terbuka peluangnya di mana-mana. Tapi yang timur itu kan bukan hanya Indonesia. Posisi Nabi ketika itu kan di Madinah Al-Munawwarah. Yaman termasuk timur dalam hitungan Nabi di sana. India juga termasuk timur. Afghanistan juga termasuk di timur. Kenapa tidak dikaji timur-timur yang lain? Hah? Banyak negeri yang tantan, Pakistan juga termasuk timur. Dan yang sampai hari ini tidak terkalahkan kaum musliminnya, kaum muslimin yang ada di Afghanistan, para mujahidin Taliban, ini tidak terkalahkan, mereka dari timur dengan ciri bendera hitam, bendera perang Badar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dikatakan Indonesia bisa jadi ada peluangnya, tetapi untuk sampai saat ini belum ada tanda-tanda ketangguhan umat Islam Indonesia, belum nampak. Umat Islam baru sedang proses penggodokan dari Allah dulu, ya. Maka dari ini, kalau dikatakan Islam akan bangkit dari timur, bisa jadi seluruh timur. Kan begitu ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, PD sih boleh, tetapi harus ada asbab yang kita damping, kita iringi. Besi-besi yang dikatakan lumpuh tadi adalah besi yang satu kesatuan, semacam mesin. Lah kalau pedang kan dia sendiri Pak, terpisah sendiri. Ujung panah kan dia terpisah sendiri. Tombak dia kan terpisah sendiri, dan ini bisa dilemparkan. Tidak ada hubungannya dengan besi yang lain. Wallahu a'lam Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti apa teknisnya sehingga lumpuh total, hanya saja pengaruh daripada meteor itu sudah dijelaskan mampu menjadikan semua besi-besi di bumi terinduksi. Dan besi yang bisa lengket antar satu dengan yang lain adalah besi yang kayak mesin-mesin yang ada bagian apa? Pokoknya seluruh mesin-mesin yang ada itu saling nempel antar satu dengan yang lain. Ya tidak bisa lagi digerakkan, terpisah dengan yang ini. Secara pastinya sama-sama kita saksikan aja nanti. Silakan. Artinya bukan besinya hitam di bumi, besi tetap ada. Oh, bukan, bukan. Mobilnya tetap ada. Mobil Bapak yang mewah-mewah tuh yang harga 500 juta ke atas, 1 M ke atas itu tetap ada. Tetap cingklong, Pak, kinclong. Tetap keren. Pesawat tetap ada bodinya, cuma udah gak bisa dipakai, gak bisa dijalankan, gitu loh. HP Bapak ini juga ada, bukan berarti hilang langsung, enggak. Kalau hilang langsung, curigailah pencuri-pencuri yang mencurinya. Bapak Ibu, begitu maksudnya, ya. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya. Tadi Ustaz menerangkan dua hadis, salah satunya hadis menjelaskan tentang akan melibatkan sampai 10 pembuka. Menjelaskan tentang, oh ini tulisan dokter ini, sulit juga saya bacanya. Mohon Ustaz, tadi hadis riwayat siapa dan bagaimana derajat hadisnya? Kan sudah saya jelaskan tadi, hadisnya riwayat Imam Turmudi. Hadis ini sahih menurut syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim. Nah, tapi gak apa-apa, bagus ditanyakan kembali, toh bisa saya perjelas lagi. Dan di kitab juga ada, maka semua riwayat hadis saya tadi itu ada di kitab, di zikir akhir zaman. Supaya jangan banyak bertanya, mana tuh hadisnya? Nih, baca. Bawa pulang, buka. Bedah suami istri, ya. Bahkan di masjid katanya ada 7 set yang diambil untuk masjid mana, tolong dijadikan pembahasan bagi kaum muslimin. Apalagi kitab yang ini, Pak. Ini untuk hajat ilmiah, Masya Allah. Saya rekomendasikan betul. Di berbagai negara saya masuk, saya rekomendasikan umat Islam untuk pegang kitab ini. Ensiklopedia akhir zaman. Kitab tentang akhir zaman yang paling memuaskan hajat ilmiah kita, ya. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, fakta dan datanya, pendapat para ulama dan penguatan-penguatan daripada masing-masing ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini paling lengkap yang dari yang sudah saya baca. Dan keistimewaan kitab ensiklopedia akhir zaman membaca suasana yang terkini. Sementara zikir akhir zaman, uraian saya secara rinci ini tadi ada di sini. Zikir akhir zaman. Kemudian ayatnya apa, hadisnya apa, bagaimana pandang para ulama juga disebutkan di sini. Keistimewaan kitab zikir akhir zaman adalah di dalam kitab ini diuraikan tentang cara-cara selamat dari setiap kejadian demi kejadian. Kalau ada bacaannya, apa bacaannya? Kalau ada amalannya, apa amalannya? Ini ada di kitab zikir akhir zaman. Tolong kitab ini setelah dimiliki, jangan hanya jadi penghias di lemari masjid, di lemari rumah, di rak-rak buku, buat yang betul-betul dibaca, begitu ya. Habis ini kita membahas masalah Dajjal, insya Allah. Masih sanggup Bapak Ibu? Pembahasan yang paling top of the top, yaitu pembahasan masalah Dajjal. Silakan. Habis? Itu nanti setelah matahari terbit dari sebelah barat, semua tulisan Al-Quran Allah angkat ke langit, sehingga di waktu pagi matahari terbit dari barat itu tidak ada lagi tulisan Al-Quran satupun, bahkan yang hafal Al-Quran pun hilang semua hafalannya, diangkat oleh Allah di malam yang panjang itu. Itu pembahasannya. Beliau mengatakan bahwa saya menerangkan itu, wong saya aja baru sekali ini dengar. Berarti tolong dicek kembali ceramah saya yang mana, jangan-jangan bukan saya. Kan ada juga Ustadz Zulkifli tuh, mirip-mirip saya, ganteng orangnya, udah ninggal dunia. Nah, Ustadz Zulkifli itu udah ninggal dunia Pak, banyak SMS masuk ke saya, Ustadz udah ninggal ya Ustadz ya. Dia nih nanya ke saya, Ustadz udah ninggal Ustadz ya, gimana sih logikanya tuh? Mirip banget dengan Ustadz, ya memang agak mirip orangnya dengan saya, tapi gantengan dia lagi Pak. Dia lebih putih, lebih gagah sedikit, kalau saya gagah banyak Pak, Alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Niatnya telah menyampaikannya ke tempat yang ditujunya, walaupun dia belum bisa mewujudkannya. Makanya enggak salah kalau semuanya pasang niat haji cepat, walaupun belum bisa mewujudkan, daftar sekarang. Raja Salman kan kemarin datang tuh, kemarin dibujuk oleh Menteri Agama kita, tambah kuota dong Pak Raja, Raja Salman ya, insya Allah akan ditambah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia aja ditambah Pak, Malaysia ditambah kuota hajinya, Indonesia juga minta ditambah kuota haji, biiznillah Raja Salman insya Allah akan tambah. Daftar, masalah jadi atau gak jadi berangkat, niatnya jujur, pendaftarannya dimulai, uang mukanya mulai dikasih Pak. Kalau kita meninggal, meteor jatuh, gak jadi kita berangkat, di sisi Allah kita sudah dihitung orang yang selesai haji. Ini bedanya yang pasang niat dengan yang gak niat. Hadis ini dhaif, saya perlu tekankan, hadis ini adalah dhaif. Salah satu adab meriwayatkan hadis dhaif, harus disebutkan status hadisnya. Hadis itu dhaif, ada di kitab ini, dan kita sudah tuliskan hadis ini dhaif dari jalur anu ya. Yang dibaca di situ, jadi urut-urutannya begini. Nabi mengatakan kejadiannya adalah hari Jumat. Kalian sedang sholat subuh, kata Nabi. Kalian sedang sholat subuh. Selepas sholat subuh terdengar bunyi dentuman di langit. Terdengar bunyi dentuman di langit. Bila kalian mendengarnya, Nabi berkata kepada itu di depan para sahabat-sahabatnya kan. Sahabat-sahabatnya di Mekah, di Madinah saat itu. Kalau terdengarnya di sana Jumat subuh di bulan Ramadan, Jumat subuh di bulan Ramadan, awas ini hadisnya dhaif ya. Di Madinah, kalau begitu kita di Indonesia jam berapa? 9:30 atau jam 10-an. Berarti jam itu di Indonesia terdengar dentuman di langit. Kalau orang yang ada di sana itu sedang salat, baru siap salat subuh. Cirinya adalah 3 hari atau 1 minggu sebelum itu langit sudah dikelilingi oleh bintang berekor. Jadi jelas Pak, panduannya jelas. Selama itu belum ada, maka belum ada dentuman, belum ada hantaman meteor. Supaya jelas Bapak Ibu ya. Kemudian Rasulullah urut-urutannya mengatakan jangan zikirnya di masjid. Lepas sholat assalamualaikum, Nabi perintahkan larilah kamu ke dalam rumah-rumah kamu. Berarti yang di Mekah, di Madinah disuruh agar lari ke dalam rumah. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, tutup ventilasi rapat-rapat. Masuklah ke dalam kamar, lalu bungkuslah diri kamu di dalam selimut, menghadaplah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Itu yang dibaca. Siapa yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tetap bertahan di luar ya celaka. Harusnya kita jadi mentang-mentang, oh kata Ustaz Zulkifli ada hadis dari Nabi, orang beriman hanya terkena flu dan demam. Tapi kan perintahnya masuk ke rumah. Saya di luar aja kan cuma terkena flu dan demam. Itu yang di luar akan celaka, kata Rasulullah, akan binasa. Jadi harus ambil sebab Pak, sebab untuk selamat, lari ke rumah, tutup pintu, tutup jendela, ventilasinya juga ditutup, masuk ke dalam kamar, pintu kamar ditutup, masuk ke dalam selimut, kan begitu. Kemudian secara rohaninya sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Quddus 3 kali, Rabbunal Quddus, selesai. Setelah itu zikirlah dengan zikir Nabi Yunus tadi. Faham? Ya. Ini pertanyaan yang saya hargai dan sangat bagus. Tentang tolong diulangi kembali bacaan itu supaya saya dengan ini mengatakan urut-urutannya. Jadi kejadiannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Menurut NASA Amerika sekarang, bumi akan menghadapi hantaman meteor besar pada tahun 2019. Kita lanjutkan tentang Dajjal. Tunggu dulu, saya bertanya. Kita istirahat sampai di sini, kita lanjutkan nanti malam tentang Dajjal. Bapak Ibu, pembahasan masalah Dajjal puncak dari pembahasan akhir zaman. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal nanti adalah kaum wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu wajib mengetahui ilmu tentang Dajjal ini. Nanti kalau ada saudara ibu di negeri lain, di tempat lain yang belum sempat mendengarkan ini, kirimkan video saya tentang pembahasan Dajjal ya. Bukakan YouTube saya, di YouTube ada itu lebih 2 jam pembahasan saya tentang Dajjal. Menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Bakhtiar Nasir enggak? Kenal? Ketua GNPF MUI pusat. Ustadz Bakhtiar Nasir waktu ketemu dengan saya di Kota Padang lebih kurang 2 bulan yang lalu, beliau menyampaikan, Ustadz Zul, fitnah akhir zaman. Saya melihat bila umat Islam ini gagal memahami hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka dia akan gagal dalam menghadapi zaman. Jadi saya sangat menganjurkan kepada umat ini agar mendalami tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dan beliau di berbagai ceramah banyak mengajak umat Islam agar di Kamis malam Jumat senantiasa jangan pernah meninggalkan membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di setiap Kamis malam Jumat, maka dari Jumat itu ke Jumat berikutnya Allah jadikan bagi dirinya cahaya yang sangat kuat yang akan melindunginya dari fitnah Masih Dajjal. Cahaya yang sangat kuat, cahaya yang sangat besar, dan cahaya ini akan melindungi dari fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal itu bisa berbentuk ideologi, bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk obat-obatan, bisa berbentuk virus yang memang disebarkan, bisa berbentuk ajaran melalui media massa dan internet, bisa berbentuk apa saja. Fitnah Masih Dajjal. Bumi saat ini sedang dibungkus oleh fitnah Masih Dajjal. Agar selamat dari fitnah Masih Dajjal, jangan lupa membaca surat Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat. Saya setegaskan pada keluarga saya, kepada anak-anak saya, kepada keluarga besar, saya katakan, ingat ini Kamis malam Jumat, semuanya kumpul di aula, kita baca surat Al-Kahfi. Saya ingatkan dalam safar, saya ingatkan keluarga, baca surat Al-Kahfi. Kita ingatkan keluarga kita agar membaca surat Al-Kahfi Kamis malam Jumat, agar kita semua selamat dari fitnah Masih Dajjal. Tahu enggak Bapak Ibu, internet ini salah satu di antara fitnah Masih Dajjal. Televisi salah satu fitnah Masih Dajjal. Virus yang disebarkan di ruang angkasa, di langit bumi kita, di berbagai negara, ini juga salah satu fitnah Masih Dajjal. Permainan-permainan yang membuat orang lalai, PS-PS dan segala macamnya, makanan, obat-obatan, musik-musik dan sebagainya, itu adalah fitnah Masih Dajjal. Ideologi isme-isme yang sekarang disebarluaskan dalam bentuk apapun, itu adalah fitnah Dajjal. Fitnah Masih Dajjal. Pluralisme, komunisme, ya, semua yang isme-isme adalah fitnah Masih Dajjal. Bumi pada hari ini dipimpin dan dikuasai oleh antek-antek Dajjal sebanyak 12 orang, Pak. Bapak harus tahu ini. Maka agar selamat dari fitnah Dajjal, maka wajib kita mengamalkan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Waktu saya di Sydney, selepas sholat zuhur di Sydney, di Indonesia jam berapa ketika itu? Di Sydney sholat zuhurnya jam 12 kurang waktu itu ya. Maka di Indonesia baru jam. Lebih dulu di sana ya, 4 jaman. Sedang live di Indonesia acara ceramah seorang ustadz kondang di sebuah salah satu stasiun televisi nasional yang saat itu kami bisa menyaksikannya di Sydney. Ustadz ini ditanya, saya tidak menyebutkan apa nama televisinya, siapa nama ustadznya. Ustadz ini ditanya, ustadz sebenarnya dajjal itu apaan sih? Maka jawaban ustadz itu membuat saya miris, Bapak Ibu. Jawabannya persis dengan yang saya ketahui waktu saya masih SD dulu. Apa jawabannya? Oh, dajjal itu manusia yang sangat besar. Saking tinggi dan besarnya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam hanya semata kaki. Waduh. Di mana sembunyinya sekarang tuh ya? Kalau dia bersuara di timur, orang yang di barat bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakannya. Kalau dia melangkah 1, 2, 3 negara, satu kali langkah bisa dilangkauinya. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu. Miris hati Pak, karena ini ustadz favorit, pendengarnya jutaan di Indonesia, dan itu acara live. Sedih hati saya, ya Rob. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang agama kepada umat, ngomong. Ada di hati kecil saya memohon pada Allah, ya Rab, izinkan hamba untuk bisa menyampaikan risalah ini seluas-luasnya. Alhamdulillah, melalui media kita ini akhirnya menjadi viral di mana-mana, pembahasan tentang akhir zaman. Alhamdulillah, bukan ingin terkenal, bukan ingin masyhur, tapi Allah jadikan ini terantarkan kemana-mana, bahkan sampai ke Qatar, ke Dubai, sampai ke London, sampai kemana-mana, komunikasi kita di umat Islam satu bumi ini akhirnya terwujud, yang ngerti bahasa Indonesia khususnya. Kemudian mulai dilirik oleh televisi swasta, kemudian dilirik oleh televisi nasional. Satu persatu saya diizinkan Allah untuk bisa berbicara, saya terangkan siapa itu Dajjal. Alhamdulillah akhirnya terobati rasa iba di hati waktu saya di Sydney dulu. Sekarang Bapak buka di YouTube bekas ceramah saya, diskusi setengah jam tentang Dajjal di TV One. Lumayan, lumayan. Peminat dan yang mendengarkannya juga cukup banyak. Nah ini yang saya senangkan. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal bukan seperti yang digambarkan itu. Dajjal adalah keturunan kandung Nabi Adam alaihi salam, manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya menjadikan seluruh dukun-dukun satu bumi ini sujud menuhankannya. Seluruh ahli-ahli sihir akan menjadikan dia Tuhan. Seluruh setan dan jin satu bumi berkhidmat patuh tunduk kepada keinginannya. Masya Allah, satu bumi Pak. Dapat dibayangkan kekuatan yang dia miliki? Dapat dibayangkan kemampuan apa yang dimilikinya? Masya Allah. Dia manusia biasa dan posturnya pun jelek abis-abisan. Tetapi kata Rasul, Dajjal itu kemana dia pergi? Dia dikelilingi oleh gadis-gadis yang sangat-sangat cantik-cantik di sekitarnya. Jelek tapi yang mengelilinginya cantik-cantik Pak. Bapak udahlah ganteng-ganteng, yang mengelilingi Bapak masa ganteng-ganteng juga bahaya. Yang mengelilingi Bapak standar Indonesia. Kalau ini standar internasional yang mengelilingi Dajjal. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ketika dia lepas. yang tidak bisa dimasukinya hanyalah Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu sudah dikepung oleh malaikat-malaikat Allah dari langit dengan menghunus pedang-pedangnya. Maka Dajjal, sihirnya, kekuatannya, fisik Dajjal, bala tentara Dajjal tidak mampu menembus kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Sementara semua kota di muka bumi pasti akan didatangi oleh Dajjal. Dan Nabi mengatakan haram bagi kamu untuk berjumpa dengan Dajjal. Jika kamu mendengar Dajjal sudah sampai di kota kamu, sesulit apapun keadaan hidupmu, seberat apapun keadaan hidupmu, maka jangan pernah keluar. Karena yang keluar dari rumah berjumpa dengan Dajjal, imannya pasti akan menguap. Dia akan murtad kepada Allah, dia akan beriman kepada Dajjal, dia akan sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal pergi dari kotanya, sampai dia mati, dia tetap akan kafir kepada Allah, dan dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nabi perintahkan, jangan pernah sok percaya diri, saya mau ketemu Dajjal minta tanda tangan, saya ketemu Dajjal mau selfie, saya yakin iman saya tidak akan berubah. Tidak, Dajjal itu memiliki magnet yang sangat kuat, dia memiliki sihir yang teramat sangat dahsyat. Dajjal itu memiliki kekuatan yang luar biasa, kaum muslimin. Ciri-ciri fisik Dajjal, Nabi mengatakan, jadi kalau ada nanti bapak ibu menemukan ciri fisik orang mirip dengan ini, jangan langsung menuduh kamu Dajjal. Ciri-ciri fisik Dajjal, Dajjal, Rasul mengatakan, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini melainkan memperingatkan kaumnya masing-masing tentang bahaya Dajjal. Hai umatku, kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan Dajjal. Dajjal itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Rasulullah memperingatkan kaumnya agar kamu selamat dari Dajjal. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ada 6 petunjuk Nabi agar kita selamat dari Dajjal. Nanti lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, petunjuk Nabi itu 6 cara agar selamat dari Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal, laknatullah alaih, di dalam Sahih Imam Muslim, kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah jadikan, sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia. Di hadis yang lain, seluruh fitnah-fitnah yang pernah ada di muka bumi, seandainya digabung semua fitnah itu lalu ditandingkan dengan fitnah Dajjal muncul, lebih berat lagi fitnah Dajjal, akan mengalahkan fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah terjadi di muka bumi, saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu, kata Rasulullah, manusia biasa, anak keturunan Adam. Dia termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya, pertama seluruh malaikat, yang kedua iblis laknatullah alaih, yang ketiga Dajjal laknatullah alaih, yang keempat Al-Masih Isa alaihi salam, dan yang kelima Ya'juj dan Ma'juj. 5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Dajjal, kata Rasulullah, fisiknya lebih pendek dari kamu sedikit. Bukan raksasa begitu ya, malah lebih pendek dari kita. Tubuhnya gompal, bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, dadanya bidang dan lebar, full daging. Bukan full lemak ya, full daging. Lehernya lebih panjang dan sedikit daripada leher kamu. Bahunya miring. Jelek enggak? Jelek. Kemudian rambutnya keribo. Rambutnya keribo. Mukanya bulat sembam. Kedua matanya, kata Rasulullah, kedua matanya, bukan yang satu mata kayak gitu ya. Bukan. Kan kemarin di media sosial lahir seorang bayi di Israel. Satu mata, inikah Dajjal itu Ustaz? Dah lahir dia Ustaz. Dajjal itu matanya normal 2. Cuma kata Rasulullah, kedua bola mata ini sudah mau lepas dari tempatnya. Jelek Pak. Kemudian mata sebelah kanan ketutup habis oleh daging sebelah keningnya. Daging kening ini meleleh ke bawah, nutupin matanya sebelah kanan. Ujung lelehan daging kening ini menempel di pipinya. Bagian ujung daripada lelehan tadi bergelantung seperti jengger ayam. Sementara dari luar, dari tutupan daging yang menutup ini, nampak betul biji mata ini sudah mau lepas. Sementara matanya sebelah kiri, kata Rasulullah, benar-benar sudah hampir lepas dari sarangnya, dan itu berkabut berwarna hijau kaca. Nanti baca semua hadisnya. Ini bukan dongeng, Pak, ya. Warna kulitnya putih pucat seperti mayat, dan ada bercak-bercak merah di beberapa tempat di kulitnya. Makin jelek enggak? Makin jelek. Kakinya, kata Rasulullah, kalau dia berjalan, maka jempol kaki kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan, kedua mata kakinya saling berjauhan. Harusnya orang jalan kayak gitu kan lambat, Pak. Sementara dia tidak. Dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam hitungan detik. Sep, sep, sep, begitu cepat. Dari satu ke kota hanya dengan kecepatan yang luar biasa. Subhanallah kaum muslimin. Bapak ibu, kalau ketemu nanti orang yang jalannya kayak gini, jangan bilang dajjal atau keturunan dajjal. Kaum muslimin, lihat ciri-ciri fisiknya. Nabi sebutkan dajjal pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Saat itu beliau, Tamim Ad-Dari, di dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis ini panjang, hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Peristiwa Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya terdampar di salah satu pulau di laut Yaman. Jadi Tamim Ad-Dari ini seorang kapten kapal, Bu. Nah, di suatu hari dia berlayar dengan 20 awak kapalnya, anak-anak kapalnya. Ternyata air laut ketika itu mau, ombak laut mengamuk setinggi-tinggi bukit. Langit gelap, hujan lebat, petir menyambar, kemudian angin juga sangat kencang. Kapal tidak mampu dikendalikan. Kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman, kata Tamim Ad-Dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Tamim Ad-Dari ini masih beragama Nasrani. Sampai kami di pulau tersebut, kami tunggu pagi datang. Saat pagi datang, matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Ternyata pulau itu memiliki pohon-pohon yang cukup lebat. Lalu kami bertemu dengan seekor binatang yang besar, berkaki empat dan berbulu tebal hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, tidak mampu membedakan mana bagian kepalanya, mana bagian pantatnya. Berarti binatang tersebut tidak punya ekor, sehingga enggak ketahuan yang mana kepala, mana pantat. Besar. Kami ketakutan melihat binatang itu. Dan binatang ini menyapa kami, menjadikan kami lari tunggang langgang. Disapanya, Pak, pakai bahasa Arab. Apakah kalian orang-orang yang datang dari Arab, mendengarkan dia menegur kami, kami sangka ini adalah jin wanita. Kami lari ngacir. Lari sekencang-kencangnya. Binatang itu sudah nunggu. Jangan takut kalian. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya sudah ada di pulau ini, memata-matai siapa yang masuk ke pulau ini. Ada seorang lelaki di kuil tua sebelah sana. Datanglah kalian. Dia menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab masuk ke pulau ini, buat menanyakan informasi tentang dunia terkini. Laki-laki yang dimaksud itu ternyata adalah Dajjal. Maka kami sambil ketakutan, kami lari meninggalkannya menuju ke kuil tua itu. Dajjal juga, kemana dia datang, ke kota mana dia datang, dia akan beri tawar-menawar dengan penduduk kota itu. Kalian, kalau saya bisa turunkan hujan, tanah kalian yang mati ini bisa saya buat hidup, rumput-rumput bisa saya tumbuhkan, hewan ternak kalian bisa menjadi hidup kembali dan gemuk, saya sehat, susunya penuh-penuh, apakah kalian, kalau itu saya atraksikan kepada kalian dan terjadi, kalian percaya enggak kalau saya ini Tuhan kalian? Nah, saat itu yang keluar, yang berjumpa dengan Dajjal, jelas orang-orang yang tipis-tipis orang tipis iman. Orang yang beriman sudah mengamalkan hadis Nabi, dia akan lari ke dalam rumah, ya kan? Dia akan bersembunyi dalam rumah, kan gitu kata Nabi. Kalau kalian dengar Dajjal masuk ke kota kalian, pastikan istri kalian, anak gadis kalian, perempuan-perempuan kalian, saudari-saudari kalian masuk ke dalam rumah seluruhnya. Ikatlah kaki-kaki wanita-wanita kalian, ikatlah tangan-tangan mereka dan tambatkan tali itu di tiang-tiang rumah. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela, dan di dalam rumah selama Dajjal masih ada di kota itu bacakan surat Al-Kahfi. Sudah selesai baca Al-Kahfi, tambah lagi, baca lagi Al-Kahfi, selesai, tambah lagi, sampai kalian pastikan Dajjal sudah hilang dari kota kalian. Jangan keluar, jangan keluar. Ini yang diperintahkan Nabi, Pak. Kenapa wanita yang harus dipastikan dalam rumah? Karena wanita saat itu sedang rapuh-rapuhnya imannya. Bu, mohon dengar, Bu. Ibu wanita kan? Ibu sedang rapuh-rapuhnya iman ibu ketika itu. Om dah laparnya sangat lama. Ibu punya anak kecil-kecil. Ya kan? Melihat anak mama lapar haus. Lah kalau seorang ibu udah meleleh dah tuh. Apapun siap dilakukan demi bisa mempertahankan hidup tuh anak. Saat itu bertahanlah. Syahid anak enggak apa-apa. Nanti ketemu di surga jadi anak surga. Jangan bertahanlah ibu-ibu. Ya, jangan keluar. Ikuti kata suami. Dek, sayang masuk dalam rumah. Abang mau ikat tangan aku kan? Siapa tahu yang udah ngaji ini ingat dia, abang mau ikat tangan aku kan? Siapa tahu bapak ibu, maka saran saya, sami'na wa ata'na, masuklah ke dalam rumah. Karena yang keluar dari rumah dia akan terkena oleh sihir dajjal, hipnotis dajjal, magic dajjal, dan dia akan bias imannya, dia akan sujud menyembah dajjal. Bapak ibu, hamba Allah yang dimuliakan. Dajjal mengatraksikan. Dia tunjuk ke arah langit. Langit biru, Pak. Udah lama memang gak datang awan. Ketika dia menunjuk ke arah langit, Rasulullah mengatakan, datanglah awan entah dari mana. Awas, ingat baik-baik, itu adalah atraksi sihir. Seluruh mata manusia yang menyaksikan ke arah awan berkumpul, itu adalah sihir. Kemudian hujan turun lebat. Tanah yang sudah retak-retak dan kering gersang langsung menjadi subur, hijau tumbuh rumput, kayak permainan komputer, Pak. Langsung tumbuh rumput. Hewan ternak yang menjadi tulang belulang berbungkus kembali dengan daging. Kemudian daging itu membungkus seluruh tubuh dan hewan itu berdiri penuh susunya. Lah siapa yang gak akan terpukau? Siapa yang tidak akan terpedaya melihat atraksi yang sangat luar biasa itu? Kemudian Dajjal juga, kata Rasulullah, di tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat panas membara. Api yang besar. Saat dia berjalan, jalur yang tadi ditempuhnya membentuk sungai api. Sementara dari sebelah kirinya, kata Rasulullah, ini tidak boleh ditakwilkan. Ini tidak boleh ditakwilkan. Jangan ditakwilkan, dianalogikan dengan ini, itu tidak boleh, Bapak. Di sebelah kiri, tangan kirinya mengeluarkan air yang sangat banyak. Dan air itu bening, sejuk. Dengan kecepatan jalannya Dajjal, air tersebut membentuk sungai yang bening. Kata Rasul, jika kalian ditangkap oleh Dajjal, dipaksa oleh Dajjal memilih salah satu di antara dua itu, seberat apapun keadaan kalian, kata Rasulullah, pilih apinya Dajjal. Pilih apinya Dajjal. Masukkan kepala kalian ke dalam api Dajjal itu. Maka kalian akan merasakan hawa yang sejuk. Seperti kasus Ibrahim dibakar oleh Namrus dan bala tentaranya. Masukkan kepala kalian. Jika kalian telah memasukkan kepala, masukkanlah seluruh tubuh kalian. Insya Allah ini orang selamat dari fitnah Dajjal. Dan kalaupun dia meninggal, dia akan syahid dengan izin Allah. Imannya tidak akan terkikis. Kan ditangkap Dajjal, gak bisa kesihirkan dia, Ustaz. Dia sudah baca Al-Kahfi. Orang yang baca Al-Kahfi, sihir Dajjal tidak akan tembus. Kekuatan Dajjal tidak akan mampu menembusnya. Subhanallah. Kaum muslimin, jangan masuk ke sebelah airnya Dajjal. Orang yang masuk ke airnya Dajjal, orang kan lagi haus tuh, Pak, ya. Nyemplung langsung ke airnya Dajjal, dia akan masuk ke neraka jahannamnya Allah, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin, di belakang Dajjal ada gunungan makanan. Jadi kemana Dajjal datang, makanan itu mengikutinya. Banyak bala tentara dan pasukannya membawa makanan diserak-serakkan dan dibagi-bagikan pada penduduk. Makin banyaklah manusia yang ingin menjadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal meninggalkan kota itu. Kata Rasulullah, demi Allah, siapa yang kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal, walau hanya sesaat dia kafir kepada Allah, kemudian Dajjal meninggalkan kota itu, dia tidak akan pernah taubat seumur hidup kepada Allah, dan dia tidak akan pernah masuk lagi ke dalam Islam selama-lamanya. Dia akan mati dalam keadaan kafir. Baik Bapak Ibu, saya bertanya, tiga tanda yang ditanyakan Dajjal tadi. Yang pertama, mata air zuhar. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Dan yang ketiga, Danau Tiberias. Sekarang, apa ada HP Android-nya? Silahkan dibuka. Search. Tanyakan sama Mr. Google. Buka. Keterangan masing-masingnya, coba lihat bagaimana kondisi tiga ini. Yang pertama, mata air Zughar. Bapak, mata air Zughar ini dekat tempatnya dengan, masih di Syam. Tiga-tiga ini di Syam, ya. Ini dekat tempatnya dengan Danau Tiberias. Mata air sugar ini sudah 2 tahun terakhir airnya boleh dikatakan sudah dikatakan berhenti, Pak. Penduduk sudah tidak bisa lagi bercocok tanam dari mata air sugar. Allahu Akbar. Yang kedua, kebun kurma di Baisan. Kebun kurma di Baisan. Baisan itu di mana, Bu? Baisan itu letaknya perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma ini, Pak, buahnya banyak, tanahnya subur, tapi 7 tahun terakhir kebun kurma ini sudah mulai rusak buahnya dan menjadi sedikit berbuah. Dan 2 tahun terakhir kebun kurma Baisan ini sudah tidak menghasilkan buah sedikit pun saat ini. Ini yang menjadi gempar para ulama di Timur Tengah sekarang. Kemudian Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias? Danau Tiberias itu posisinya di Israel hari ini. Israel, Pak. Tahukah Bapak Ibu bagaimana perkembangan Danau Tiberias? Tahu? Danau Tiberias, Bu, itu danaunya enggak dalam dan enggak begitu luas. Ibu bisa buka di YouTube, yang biasa membuka YouTube, coba lihat. Buka saja Danau Tiberias kondisinya sekarang. Danau Tiberias ini adalah sumber air, sumber hidup satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka mengandalkan hidup mereka dari danau ini. Sekarang kondisi danau itu, coba perhatikan. Ini permukaan danau. Kurang jelas ya? Ini permukaan danau. Dasar danau itu seperti ini. Bapak Ibu, danau ini tidak pernah susut airnya ya, nggak pernah susut. Tapi sejak tahun 2003 sampai tahun 2013, hanya dalam hitungan 10 tahun, danau ini dari permukaan sampai ke dasar dalamnya cuma 45 meter, Pak. 45 meter. Sejak 2003 sampai 2013, danau ini sudah susut 16 meter. Masya Allah, 16 meter. Tahun 2012, sekali-kali sebuka di YouTube, bagaimana televisi Israel dengan resmi mengumumkan kepanikan negara Israel di sana. Sebab apa? Sumber kehidupan dan sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel sudah mengalami penyusutan air yang sangat signifikan. 2012, dan itu masih ada di YouTube sekarang. Akhir 2015, kondisi danau sudah menunjukkan, jadi pas 2013 itu sudah seperti ini susutnya. Akhir 2015, bagian dasar danau yang paling menonjol sudah kelihatan seperti pulau kecil. Maknanya apa? Airnya semakin susut, semakin menyusut. Seperti ini. Ini akhir 2015. Bapak Ibu, berita terkini. 6 bulan yang lalu, 5,5 bulan yang lalu, ya masuk bulan ke-6, kondisi Danau Tiberias sudah diumumkan oleh pemerintah Israel sudah melewati garis merah sampai garis hitam. Sehingga danau ini diumumkan tidak layak lagi airnya untuk dijadikan air minum oleh penduduk Israel. Sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel sekarang adalah air laut yang disuling. La haula wala quwata illa billah. Wahai hamba Allah, ketika berita ini disampaikan kepada Sheikh bin Baz, ketika beliau masih hidup, beliau menangis dan beliau berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia, zaman kita inilah zaman dajjal itu akan keluar. Zaman saya, zaman bapak hidup, dajjal ini akan keluar. Berat. Hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali kalau jumpa dajjal, dipastikan belum tentu selamat imannya. Bapak Ibu, dajjal akan keluar. Kapannya Allahu a'lam, tapi tanda-tandanya sudah lengkap. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, "Pak Ustaz, kayaknya saya bukan mudah percaya kayak gitu deh. Ngandalkan YouTube lalu langsung percaya." Hadisnya sahih tentang 3 fenomena itu, sahih Imam Muslim. Tapi Pak Ustaz, saya kalau enggak ngelihat langsung, saya enggak percaya. Kan ada TV orang kayak gitu kan, bibirnya pakai kayak gini lagi. Saya enggak percaya itu, Pak Ustaz. Mengandalkan YouTube, itu kan media massa, bisa saja direkayasa. Bibirnya kayak gini, jelek enggak? Ada tipe orang yang kayak gitu loh, Pak. Maka sekarang saya buka kembali peluangnya untuk saudara-saudara saya di Banjarmasin. Peluang ini adalah untuk siapapun yang ingin meyakinkan dirinya langsung pergilah ke Israel sana. Urus visanya, paspornya dibuat, urus visanya, tiket pulang pergi saya yang belikan. Silahkan Pak, saya beri untuk 3 orang dari Banjarmasin. Tiket pulang perginya saya yang belikan. Penginapan di sana untuk 3 hari 3 malam saya yang tanggung Pak, di Hotel Bintang 5. Uang saku saya kasih 1.500 satu orang. Silahkan berangkat, saya sanggup insya Allah Ta'ala. Dan kalau semua yang saya katakan dan saya uraikan tentang akhir zaman ini ternyata tidak benar, maka pulang nanti ke Indonesia insya Allah Maret atau Ramadan saya umrohkan dengan fasilitas VVIP. Gitu loh Pak, ini janji saya. Tapi jika semua yang saya uraikan ini benar adanya, terjadi sesuai seperti apa yang telah saya bayangkan, maka kembalikan semua uang saya itu. Ya iyalah, kembalikan semua uang saya Pak. Kalau mau yang kedua ini permintaan saya, umrohkan saya. Gitu. Jadi ini sampai sekarang terbuka loh Pak tantangan ini. Dan tidak ada satu orang pun yang telah mengujinya ke sana, melainkan meyakini hakul yakin. Nanti ada beberapa uraian saya di sini yang semuanya sudah terjadi sekarang, masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah kalau seandainya Bapak sudah mendengarkan begini, tanda-tanda Dajjal itu akan keluar sudah sangat dekat. Ada satu lagi. Tolong nanti dibaca di ensiklopedia akhir zaman atau di zikir akhir zaman, dibaca. Dajjal nanti akan bertemu dengan seorang remaja lelaki yang tidak bisa tunduk kepadanya. Udah ditakut-takuti, udah dinampakkan, diatraksikan kekuatan kemampuan Dajjal. Bahkan sudah disihir segala macamnya, nggak tembus-tembus. Remaja itu tetap tegar dengan imannya, dan dia tidak pernah mau tunduk kepada Dajjal. Dajjal marah. Dajjal berkata kepadanya, kamu kenapa tidak sujud kepada saya? Ini hadis ya. Si remaja itu berkata, kamu adalah Dajjal. Dan saya, kami umat Islam hanya sujud kepada Allah Rabbul Alamin. Saya tidak akan pernah sujud kepada anda. Kata Rasulullah, Dajjal marah. Maka dijambaknya rambut remaja laki-laki ini. Kemudian tangannya sebelah kanan menggenggam gergaji. Lalu dibelah duanya kepala remaja ini dengan gergaji tersebut hidup-hidup. Remaja ini meninggal dunia syahid. Darah berceceran di seluruh tubuhnya. Dan dibelahnya Pak, sampai ke leher, sampai ke dada, dan terbelah dua. Terjatuhlah remaja itu dalam keadaan tubuh isi perutnya, isi badannya berserakan. Satu potong tubuh yang terbelah dua ini dikeliling oleh Dajjal satu kali keliling sambil mulutnya berkomat-kamit membaca mantra-mantra tertentu. Ya. Setelah mengelilingi satu kali keliling, Dajjal berkata kepadanya, "Kum. Bangkitlah kamu, hidup kembali." Awas, kalau sebelumnya adalah sihir, kalau yang kali ini kata Rasulullah bukan sihir, betul-betul atas izin Allah, tubuhnya kembali bertaut, kayak ilmu rawa rontek begitu Pak. Kembali bertaut. Tubuh remaja ini bertemu kembali sampai ke kepala ya, dan dia kembali berdiri tegap di depan Dajjal. Darah tadi masih basah di seluruh tubuhnya. Di lantai masih bergelimang dengan darahnya, tapi dia sudah berdiri tegap dan gagah di hadapan Dajjal. Dajjal berkata, saya sudah tunjukkan kepada engkau tanda-tanda ketuhanan saya. Apakah engkau tetap tidak mau beriman kepada saya? Ayo sujud kepada saya. Apa kata remaja ini? Sorry Jal. Dajjal. Sorry Jal. Justru dengan yang ente lakukan kepada saya, makin mantaplah keimanan saya. Ente asli Dajjal 100%. Kami sudah membaca sebuah hadis, Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya, lalu laki-laki itu dihidupkannya kembali. Tapi setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuhnya untuk kali kedua. Dan ente wahai Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja setelah hari ini. Dajjal marah melihat betapa tegarnya iman laki-laki ini. Dia ingin membunuh kali kedua dan memang sudah enggak bisa membunuh. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang remaja ini. Bala tentaranya mencincang remaja itu. Itulah katakanlah syahid akhir zaman yang terindah, syahid yang termahal di akhir zaman, remaja itu. Sekarang Bapak Ibu, umur remaja dalam ilmu sosial berapa? Dalam ilmu sosial umur remaja belasan apa bukan? Belasan. dari 12, Pak. 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Ini umur remaja. Bapak, Ibu, saya persilahkan sekarang buka YouTube di dunia Arab. Televisi-televisi Arab pada tahun 2004 telah gempar dengan pemberitaan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini sebaik dia baru lahir, dia langsung berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali saja dia bicara, kemudian setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Yang dikatakannya adalah begini: Ana rojulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan, ada yang bisa menerjemahkan? Ana, saya, rojulun adalah seorang lelaki, saya kutuluni dajjal yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dia tidak akan mampu membunuh saya untuk kali kedua, dan tidak ada seorang pun yang bisa dibunuhnya sejak hari itu. Setelah dia mengatakan ini kalimat, si bayi normal seperti umumnya pada bayi-bayi yang lain, Pak. Sejak hari itu gemparlah Palestina, gemparlah dunia Arab, dan TV-TV Arab memuat diskusi dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menyaksikan dan membenarkan kejadian itu. Saya, Pak, secara pribadi langsung menyaksikan di Qatar TV. Silahkan Bapak Ibu buka di TV-TV Arab bermunculan diskusi tentang kelahiran bayi ini. Tahun berapa tadi? 2004. Sekarang 2017. Sudah berapa tahun kalau dia masih hidup? Udah mulai masuk usia remaja. 2000. Sekarang umurnya sudah 13. 13, 14, 15, 16, 17 ini usia remaja. Ya Allah Ustaz, begitu dekatkah Dajjal ini akan keluar? Kalau melihat tanda-tanda yang tadi, iya. Kapannya? Allahu a'lam. Allah Ustaz, itu bisa jadi juga karangan televisi. Ini zaman kan banyak penipuan. Lihat saja Metro TV, begitu banyak yang ditipunya. Iya kan? Bisa jadi itu juga tipuan untuk memanaskan pasaran, Pak Ustaz. Oke. Bisa jadi Bapak dan Ibu benar, dan saya juga sependapat dengan Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah rekayasa. Tapi siapa yang bisa merekayasa tiga fakta alam, fenomena alam yang telah terjadi ini? Mengeringnya Danau Tiberias sekarang, tidak lagi berbuahnya pohon-pohon kurma di Baisan sekarang, sudah tidak lagi mengeluarkan air mata air Zugar sekarang. Siapa yang bisa ini direkayasa? Menutupi juga gak bisa, Pak. Inilah tanda yang sangat terang dan nyata. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Allah, semua tanda-tanda tentang kemunculan Dajjal sudah hampir lengkap. Dan persiapan Bapak apa dalam menghadapinya? Persiapan Ibu apa dalam menghadapinya? Saya cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ini belum selesai, ya. Pembahasan lanjutan nanti malam. Nanti malam, ya. Baik, Masya Allah. Dari jam berapa kita baru tadi? Ada sebentar. Ini baru sebentar. Ada pembahasan apa cara agar selamat dari Dajjal. Bismillah ta'ala. Hilal. Nanti malam bismillah ta'ala. Mari kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya kitab, pastikan dia memiliki kitab ini. Dan tolong saling pinjam-meminjamkan. Ya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Bapak Ibu, jangan tidak menyelesaikan kajian ini karena dampaknya negatif untuk Bapak Ibu. Nanti kalau dengar pengajian ini, Bapak enggak mengikuti sampai akhir, dampaknya negatif. Bapak akan lemes hidup. Ibu akan putus asa dan gelap melihat hidup masa depan. Lalu tidak bergairah lagi untuk melanjutkan hidup ini. Udahlah, saya mau ibadah aja. Yang bapak-bapak minta resign dari pekerjaan, yang mau bangun masjid nggak batal, urung bangun masjid. Nah, itu akibatnya. Padahal ada bimbingan Nabi supaya ini berubah menjadi energi yang sangat kuat. kalau Bapak putus di sini, berhenti sampai di sini, bahaya Pak, bahaya Bu. Jadi selesaikan sampai akhir. Ini nasihat saya, jangan sampai diputus. Kalau diputus dampaknya tidak baik. Sekali lagi saya katakan, berdampak tidak baik. Bapak Ibu akan apatis menghadapi hidup masa depan. Kiamat dah dekat. Nah, udahlah, lemes aja hidup jadinya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.